بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Sifat yang keempat, yang terakhir dari empat sifat yang mesti dimiliki oleh seorang hamba jika ingin terhindar dari kerugian yang dipaparkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Asr, yaitu at-tawafi bis-sabr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis-sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang saling berwasiat, saling menasihati kepada kebenaran, yaitu syariat, dan saling berwasiat menasihati untuk bersabar. Kata al-Imam Sa'di As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, wattawafi bis-sabri ala ta'atillahi wa an ma'siyatillahi wa ala aqdarillahil mu'limah. Saling berwasiat, saling menasihati untuk bersabar dalam tiga perkara. Ala ta'atillah, untuk bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Wa an ma'siyatillah, bersabar untuk menghindar dari maksiat kepada Allah. Dan dua jenis kesabaran ini tersimpulkan bahwa itu adalah kesabaran menjalankan syariat, kesabaran di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bersabar menjalankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, bersabar menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, wa ala qadarillahil mu'limah, untuk bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan, berupa musibah, musibah ya Allah timpakan sebagai ujian. Jadi tersimpulkan bahwa kesabaran itu terbagi dua. Kesabaran itu terbagi dua. Kesabaran menjalankan syariat Allah, yaitu terbagi menjadi dua kesabaran. Dalam menjalankan syariat Allah terbagi dua, yaitu sabar dalam menaati Allah menjalankan perintah, sabar menjauhi maksiat. Nah, itu kesabaran dalam menjalankan syariat, dua, yaitu sabar dalam menaati Allah menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi maksiat. Kemudian jenis yang kedua, sabar dalam menghadapi takdir buruk yang Allah takdirkan, takdir yang menyakitkan berupa musibah, musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Nah, jadi lengkapnya semuanya tiga. Ya, jika disimpulkan hanya dua, kesabaran menjalankan syariat kesabaran menghadapi takdir. Karena kesabaran menjalankan syariat terbagi dua, jadi jika dirincikan menjadi tiga. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya agar mereka menolong diri-diri mereka dengan kesabaran. Ya. Sabaran luar biasa. Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya agar menolong, membantu diri-diri mereka dengan bersabar. Dua ayat, dua-duanya dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tolonglah, bantulah diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Jadi dua. Ya. Yang dibimbingkan oleh Allah untuk menolong diri-diri kita, membantu diri-diri kita dalam menjalani kehidupan ini agar tetap beruntung, tidak merugi, yaitu dengan kesabaran dan sholat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Pada ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, bantulah, tolonglah diri-diri kalian dengan kesabaran dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan yang dimaksud pada ayat ini adalah ma'iyah khassah. Kebersamaan yang bersifat khusus. Karena sifat ma'iyah Allah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua. Sifat kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk secara umum, yakni Allah bersama mereka semua dengan ilmunya, mengetahui mereka semua, dengan penglihatannya melihat mereka semua, dengan pendengarannya mendengar mereka semua, dan seterusnya. Umum, tanpa kecuali. Kemudian, sifat kebersamaan Allah yang bersifat khusus untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang sabar. Jadi maksud sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar bukan semata maknanya dengan makna bersama. Bersama Allah secara yang sifatnya umum meliputi seluruh makhluk, jadi ini bukan, tapi ini kebersamaan yang sifatnya khusus bersama orang yang bersabar, artinya menolong mereka, membantu mereka, memberi mereka hidayah, taufik. Itu kebersamaan khusus hanya untuk orang yang bersabar, untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, berbuat ihsan. Ya. Nah, tentu saja kita harus menolong, membantu diri kita dengan kesabaran. Kenapa? Karena sudah kita dengar di atas bahwa sabar itu meliputi sabar menjalankan syariat yang kita saling berwasiat satu sama lainnya, kita saling menasihati, mengajak. Ya, itu at-tawasi bis-sabr, at-tawasi bil-haq. Dalam penjelasan sebelumnya, itu saling berwasiat, saling menasihati kepada kebenaran, yaitu syariat. Ya. dalam berpegang dengan syariat, menjalani syariat, tidak bisa jika tidak dengan kesabaran. Menaati Allah harus sabar. Menjauhi maksiat harus sabar. Jika tidak sabar, seseorang akan melanggar syariat. Tidak menjalankan perintah, melalaikan perintah, atau melakukan maksiat. Jika tidak sabar. Bersabar menghadapi takdir. Karena ini yang kita hadapi dalam kehidupan. Dua perkara, yaitu syariat dan takdir. Syariat Allah SWT harus kita jaga, kita jalani, dan itu butuh kesabaran. Menaati Allah, menjauhi maksiat. Dan kita tidak pernah lepas dari takdir. Sementara takdir Allah, ada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nikmat dan nikmah, ya, musibah itu berganti antara nikmat dan musibah. Musibah, takdir buruk yang menyakitkan itu mesti kita hadapi dengan sabar. Tidak bisa tidak. Harus dengan sabar. Ya, barang siapa tidak bersabar, dia akan gagal dalam menjalankan syariat, akan gagal dalam menghadapi takdir. Oleh karena itu kita dengar tadi Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menolong diri-diri mereka dengan kesabaran. Samping itu pula dengan sholat. Nah, kita tahu bersama bahwa yang namanya istiqomah, konsisten, konsekuen dalam menaati Allah, dalam menjauhkan diri dari maksiat, menghindari maksiat, itu adalah perkara yang berat. Syaqqun 'ala an-nafs, berat atas jiwa. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya. Yang namanya naik menuju ke atas itu berat. Karena kita mau menuju ke atas. Kita ingin tinggi, mulia, mendekat kepada Allah, yaitu menuju jannah. Jannah di atas langit, dekat dari Allah yang ada di atas arasy. Arasy Allah SWT yang mengatapi Jannatul Firdaus, puncaknya jannah. Dan pertengahan jannah. Nah, kita ingin menuju ke atas. Naik. Ya. Tinggi, mulia. Itu berat. Adapun jatuh ke bawah, itu mudah-mudah saja. Tinggal menjatuhkan diri. Menjebloskan diri, jatuh. Gampang. Ringan. Ya. Itu kehinaan. Dan itu menuju neraka. Karena neraka di bawah. Di dasar bumi. Ya. Di dasar bumi yang paling bawah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat." Huffatil jannatu bil makarih. Jannah, surga itu dikitari dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa ini, dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa ini, dengan hal-hal yang berat bagi jiwa ini. Butuh perjuangan, butuh jihad. Jihadun nafs, jihad batin, yang merupakan jihad yang sesungguhnya. Seperti kata Nabi SAW pada hadis yang lain, al-mujahidu man jahada nafsah. Seorang mujahid yang sesungguhnya, pejuang yang sesungguhnya adalah mujahid, pejuang yang berjihad, berjuang untuk menundukkan jiwanya. Menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang di atas ketaatan kepada Allah, jauh dari maksiat. Itu ya butuh jihad, perjuangan. Karena itu adalah makari. Makari itu hal-hal yang dibenci oleh jiwa, hal-hal yang berat. Sebaliknya, wahuffatin naru syahwat, neraka dikitari dengan syahwat-syahwat, sejalan dengan syahwat-syahwat, sehingga itu mudah. Tinggal menuruti syahwat, hawa nafsu. Tidak butuh perjuangan jika ingin menuruti syahwat. Tinggal ikuti saja. Mudah sekali. Oleh karena itu, kebanyakan makhluk di dalam neraka. Kebanyakan makhluk binasa dengan menuruti syahwat-syahwat mereka, hawa nafsu mereka, sehingga jatuh, terhinakan dalam neraka. Pada hadis yang lain yang menggambarkan hal yang sama dengan makna hadis tadi, juga dalam Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Nabi alaihi salatu wassalam, pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mu'min. Penjara itu kan berat. Sangat berat di penjara itu. Butuh kesabaran. Karena penjara itu membatasi ruang gerak. Membatasi ruang gerak. Tidak bisa bebas. Semau sendiri. Tapi terbatas sesuai dengan batasan penjara tersebut. Yaitu di dunia ini seorang mukmin dibatasi oleh Allah dengan syariat. Ini boleh, itu tidak boleh. Ini halal, itu haram, itu syubhat. Tidak bisa sembarangan, semaunya mengikuti hawa nafsu, syahwat begitu. Ya, ada aturan, ada syariat yang membatasi, sehingga digambarkan oleh Nabi SAW bagaikan penjara, dan butuh kesabaran dalam menjalankan syariat itu setelah kita lewati, dalam menaati Allah dan menjauhi larangannya. Jangan berontak, jangan berpikir untuk berontak ingin lepas dari penjara. Ya dan billah, artinya berontak ingin keluar dari syariat, ya jadi murtad nanti. Tidak mau diatur, ya, tidak mau diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa jannatul kafir, jannah surga bagi orang kafir. Karena orang kafir tidak mau diatur oleh Allah dengan aturan syariat, tidak mau diatur oleh Allah dengan aturan syariat Allah, mereka tidak mau menuruti ya syariat Allah SWT. Adapun aturan takdir, tidak ada yang bisa lepas. Aturan takdir tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah, kehendak Allah. Namun aturan syariat, kebanyakan makhluk berontak, menentang, tidak mau tunduk kepada syariat Allah SWT. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kebanyakan makhluk kafir, mereka ingin bersenang-senang di dunia, di alam nyata yang mereka saksikan, ya, ingin menghabiskan kelezatan hidup mereka di dunia, sehingga dunia bagaikan jannah bagi mereka. Bernikmat-nikmat semau mereka, sesuka hati mereka, tanpa rasa malu sedikit pun, mengumbar syahwat, memperturutkan hawa nafsu. Tetapi akibatnya fatal. Tidak ada satu kelezatan pun, setetes nikmat pun yang tersisa buat mereka di akhirat. Sehingga yang tersisa buat mereka di akhirat hanya an-nar, neraka. Sebaliknya seorang mukmin yang menyabarkan diri di penjara, dibatasi dengan aturan syariat Allah, mencukupkan diri, menyederhanakan diri dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu maslahat. Menjauhi larangan Allah, karena itu maksadat. Akan disempurnakan nikmat mereka di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan mereka disempurnakan oleh Allah dengan jannah dan dilindungi dari siksa neraka. Intinya sabar. Tetapi sesabar-sabarnya seseorang dalam beramal, ada kalanya seseorang tertimpa futur, yang namanya futur fil amal, rasa malas, rasa jenuh ya dalam beramal. Ada kalanya datang ya masa itu ya. Tetapi ketika masa futur, rasa malas, rasa jenuh itu muncul ya, jangan kemudian keluar dari ketaatan dan menjatuhkan diri dalam kemaksiatan. Ya. Tetap harus sabar. Ya, kadang-kadang misalkan seorang thalibul ilm, seorang pelajar penuntut ilm, ada kalanya dia ketika menekuni suatu bidang ilm yang tertentu dia pelajari, kadang muncul seorang penghafal Quran saja misalkan, ada kalanya subhanallah ya, begitu cepat dia bisa menghafal Quran ya, begitu cepat masuk dan terhafal. Ada kalanya kondisi-kondisi tertentu datang rasa jenuh, mungkin rasa ya, seiring juga mungkin sedang lelah ya, fisik sedang menurun, stamina sedang menurun, sulit sekali ya, sulit, sudah menghafal berjam-jam hanya dapat berapa ayat misalkan ya. Tapi jangan terus kemudian dengan sebab itu berhenti, dengan sebab itu terus sudah meninggalkan apa yang ditekuninya. Nah, ketika dia merasakan seperti itu, percuma saja misalkan dia terus menghafal, habis waktu tidak masuk-masuk juga, ketika itu sedang jenuh, dia ambil buku kitab sirah misalkan sejarah, dia hibur dirinya dengan baca sejarah, ya, kisah-kisah perang, jihad Rasulullah SAW, para sahabat, ya, misal itu. Nah, dialihkan ke juga ke kebaikan, tetap dalam ketaatan, bukan dialihkan terus pergi melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, ya, atau hal-hal yang sia-sia lahu, yang kemudian perlahan-perlahan akhirnya menyeret kepada kemaksiatan. Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah juga menjelaskan seorang misalkan yang berusaha tekun qiyamul lail, ya, ada kalanya yang namanya qiyamul lail itu kan berat, ya, malam hari saat orang mengantuk, ada kalanya dia terasa jenuh, ya, dan semangatnya tidak seperti biasanya untuk sholat, berdiri, qiyamul lail, ya, sulit khusyuk. Tapi jika dia ganti misalkan dengan duduk bersimpuh, kemudian membaca Quran, ya, duduk baca Quran, ya, dia merasakan khusyuk, lebih khusyuk dia rasa daripada dia sholat. Maka pilih baca Quran saja, jangan dipaksakan sholat qiyamul lailnya. Nah, yang dipaksakan, sehingga bisa jadi digambarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia duduk baca Quran itu afdal daripada dia qiyamul lail dengan kondisi seperti itu. Jadi seseorang itu melihat mana nasabnya, kemana semangatnya, kemana dari berbagai pilihan-pilihan subul al-khair, jalan-jalan kebaikan. Banyak sekali pilihan-pilihan, ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sungguhnya orang-orang yang berjihad jalan kami, sungguh kami akan beri hidayah, petunjuk, taufik kepada mereka ke jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah banyak sekali, ya. Nah, ini yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan At-Tuhawi dalam kitab Mushkil Athar, dan juga oleh Ibn Abi Asif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, At-Tuhawi dalam kitab Mushkil Athar, dan juga oleh Ibn Abi Asif dari Abdullah Ibn Amr Ibn As, dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Lilalul Jannah Tahqiq As-Sunnah Ibn Abi Asif. Juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya Sahih Al-Musnad. Ya, dan hadis ini dulu kami sering mendengarnya dari Syekh sampaikan di majelis. Hadis Nabi Al-Sallam bersabda, "Likulli amalin sirrah." Likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ya, ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Walikulli syirratin fatrah. Dan masa-masa saat-saat semangat beramal itu akan diikuti oleh saat saat seseorang mengalami fatrah futur, perasaan jenuh, malas. Bagaimana mengatasinya? Kata Nabi SAW, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati," barang siapa mengarahkan, ya, saat-saat jenuhnya itu kepada sunnahku, faqad aflah, maka sungguh dia telah beruntung sebagaimana telah digambarkan tadi. Ya, contohnya pada salah satu riwayat dikatakan faqad ihtada, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak. Wa man kana ila ghairi dhalik faqad halak. Dan barang siapa saat futurnya itu diarahkan kepada selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Kita tahu kan realitasnya, ada sebagian saudara-saudara kita dikenal dengan istilah futur dia. Sudah tidak semangat lagi. Ya, sama sekali meninggalkan majelis ta'lim. Tidak pernah muncul di majelis ta'lim. Sama sekali. Kemudian pergaulannya juga sudah semakin bebas. Ya, hal-hal yang dulu dia malu melakukannya, ya menjaga diri, sudah dia sudah tidak malu lagi. Ya, pakaiannya pun lambat laun berubah. Ya, lama-lama sudah cukur jenggot. Ya, lama-lama sudah pantolun. Dan seterusnya, seterusnya. Nah, itu menuju kebinasaan futurnya tadi, tidak teratasi gitu. Adapun jika teratasi, nah, diarahkan tetap. Ya, jangan sampai keluar dari sunnah Nabi SAW. Karena Nabi barang siapa mengatasi futurnya itu tetap menuju sunnahku, maka dia beruntung, dia mendapat petunjuk. Nah ini, barakallahu fikum. Kita cukupkan tuh sampai di sini. Al-Qadar jazakumullah khairan. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.